والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bahwa tawassul itu adalah sah-sah saja, boleh-boleh saja. Mereka kadang-kadang membawa ini tawassul dengan orang yang hidup. Ini tawassul dengan orang yang hidup, bukan orang yang mati, kata dia. Sebenarnya bukan tawassul dengan yang mati atau yang hidup. Tawassul ini karena rutbatun nubuwah, kenabian. Tawassul dengan derajat kenabian Nabi Muhammad SAW. Maqamnya di sisi Allah. Buktinya di sini, ya Allah, kami bertawassul dengan ammi nabimu Muhammad. Bukan dengan Abbasnya, tapi dengan ammi nabimu. Sebenarnya dengan Abbas bin Abdul Muthalib, tapi tidak dinisbatkan kepada Nabi SAW. Hakikatnya di sini tawassul dengan Nabi Muhammad lewat Abbas. Padahal di zaman itu ada yang lebih afdal dari Abbas. Sayyidina Umar sendiri lebih afdal dari Abbas. Sayyidina Uthman lebih afdal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Abbas. Tapi tawassulnya dengan Abbas. Nah, di sini berarti bukan pribadi Abbas yang ditawassuli, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Enggak ada masalah tawassul dengan yang hidup atau dengan yang mati. Yang penting bukan minta kepada mereka. Abu Nu'aim meriwayatkan, Tabrani juga meriwayatkan, Haitsami juga meriwayatkan, bahwa ketika meninggal ibu Zainal Ali, Fatimah binti Asad, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke bawah sambil memohon kepada Allah. Allahumma bihaqqi wa haqqil anbiya min qabli ighfir li ummi ba'da ummi. Ya Allah, dengan hakku dan hak para nabi sebelumku, ampuni untuk ibuku ini, yakni Fatimah binti Asad ibni Ali, setelah ibuku. Jadi dikatakan Fatimah binti Asad itu ummun ba'da ummin, ibunya Nabi setelah ibunya. Artinya yang merawat Nabi setelah meninggal ibunya Nabi adalah Fatimah binti Asad. Ibunya Zainal Ali, karena diasuh oleh pamannya, abahnya Zainal Ali, Abu Thalib. Berarti tidak ada masalah sebenarnya tawassul tadi itu. Yang enggak benar itu kalau minta kepada perorangan, itu enggak benar. Wah, itu kan enggak langsung minta sama Allah. Tidak minta kepada Allah itu bukan berarti minta kepada selain Allah maksudnya. Enggak langsung dari itu. Banyak sekali di dalam Al-Quran yang seharusnya wewenangnya Allah dibahasakan kepada selain Allah. Contoh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Yang menumbuhkan itu bukan Al-Arab. Mimma tumbitul ardu, dari apa yang telah Allah tumbuhkan dari bumi. Tidak dikatakan mimma tumbitul ardu, daripada yang menumbuhkan itu bumi. Bumi tidak pernah menumbuhkan apa-apa. Allah yang menumbuhkan. Banyak sekali. Tawafat humul malaikatu. Telah dimatikan oleh para malaikat. Enggak ada malaikat mematikan tadi itu. Allah yang mematikan. Dinisbatkan kepada malaikat. Kenapa? Memang malaikat itu sebagai wasilah dari Allah untuk mematikan. Israel diperintahkan bumi untuk menumbuhkan daripada tanaman. Itu semuanya mimbabil wasilah. Kalau sudah nyatakan langit menurunkan hujan. Bukan langit yang menurunkan hujan. Apakah syirik? Allah yang menurunkan hujan. Nah, kalau komplit bahasanya Allah menurunkan hujan lewat langit. Nah, kan bingung nanti. Allah yang menumbuhkan tanaman lewat bumi. Itu sudah paham. Dari segi bahasa itu akan paham. Kalau kita sekarang minta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lewat daripada derajat kenabian, derajat kewalian, itu sah-sah aja. Masa kita agak paham dengan bahasa? Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang punya ilmu jika kamu enggak punya ilmu. Kenapa enggak langsung tanya kepada Allah? Ini mimbabil wasilah. wasilahnya untuk mendapatkan ilmu kepada ahlul ilm. Nah, karena itu tidak bisa kita akan menyatakan hukum demikian itu adalah syirik. Dilihat dulu, dia berkata begitu, dia memohon kepada Allah tawassul itu minta kepada kuburannya, minta kepada orangnya, atau minta kepada Allah. Kalau minta kepada Allah, enggak ada masalah kalau itu min babil wasilah. Dan itu sah-sah aja. Sah-sah aja. Kecuali kalau minta pada perorangannya, ya itu yang enggak benar. Nah, kalau kita bahas akan panjang. Tapi yang jelas sebenarnya wasilah itu sah. Boleh. Enggak ada masalah. Hah? Enggak ada masalah. Nah, kalau kita menyatakan ibu melahirkan kita, salah kita. Ya benar, tapi pada hakikatnya Allah yang membuat ibu kita melahirkan kita. Enggak ada ibu melahirkan kita. Karena pada hakikatnya adalah Allah yang menciptakan itu semuanya. Hah? Dokter ini telah menyembuhkan pasiennya. Pada hakikatnya enggak ada dokter menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan itu pasien melewati dokter wasilahnya dokter. Pasien tadi itu mencari kesehatan, berusaha untuk sehat, pergi ke rumah sakit. Itu bukan tempat kesehatan, rumah sakit. Wasilah untuk mendapatkan itu. Alhasil bahasa demikian jangan diponis syirik, syirik, syirik, syirik. Syirik semuanya orang itu. Ini yang menyebabkan sakit adalah rokok misalnya. Enggak ada rokok yang menyebabkan sakit. Allah yang membuat sakit. Ini rokok ini adalah wasilah sebagai perantara. Rokok ini membuat sakit. Enggak ada rokok membuat sakit. Kalau dinisbatkan kepada rokok, bisa kufur. Kita nih sholat, kalau kita menyatakan menyembah Ka'bah, kufur kita. Tapi kita sekarang menghadap Ka'bah untuk sholat, gak ada masalah kan? Kenapa? Karena memang wasilahnya untuk sholat, ya, arahnya kepada Ka'bah. Jadi, jangan terlalu kaku begitu. Akhirnya, sedikit orang yang mukmin di atas bumi ini. Hanya beberapa orang aja yang beriman. Ya? Nah, jadi kita harus paham bab tawassul di sini adalah menjadikan makhluk Allah sebagai wasilah, bukan sebagai asal, tapi sebagai wasilah, dan itu sah-sah saja, dan itu juga pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam doa-doanya banyak sekali, ya. Dalam doanya Nabi pergi ke masjid, Allahumma inni bihaqi sa'ilin, Allah min nas'aluka bihaqi sa'ilin ilaik, wa bihaqi raghibin ilaik, wa bihaqi man syaa hadza, dan seterusnya. Jadi sah-sah saja. Kalau kita bertawassul dengan Nabi, itu adalah karena derajat kenabian. Kalau kita bertawassul dengan orang soleh, karena amal solehnya, bukan karena dagingnya dia, bukan karena kepalanya dia atau kakinya dia. Karena dia beramal soleh. Jadi tawassulnya pada hakikatnya kepada derajat atau pada amal seseorang. Ya. Dikatakan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat An-Najm di kota Mekah. Fa sajada fiha wa sajada ma'ahu. Nabi sujud sajdah. Yang bersama Nabi juga sujud. Satu orang udah tua, dia sombong. Ada panas sujud kepala anak yang mulia, saya taruh ada di tanah. Diambil tanahnya, diangkat ke dahinya. Tanahnya diambil, ditaruh ada di dahinya. Ah, lebih baik begini aja. Sombong dia. Gak mau tawadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya karena sebab itu mati kafir dia. Alhamdulillah min dalik. Nah, karena itu hati-hati. Tawadulah kepada Allah. Tidak ada ruginya orang tawadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dipertahankan apa kita? Mau jadi sombong? Akhirnya mati kufur. Jadi orang yang terhina nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi urusan agama. Jangan sok. Lebih baik copot itu kebesaran-kebesaran pada diri kamu. Jadilah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan kamu. Maka kamu akan menjadi orang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang lain dikatakan ya gitu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalath awqat. Setan itu membuat tiga ikatan ada di kepala kamu jika kamu tidur. ikatannya setan bukan berarti tali atau tampar. Nah, tiga ikatan itu yang dimaksud adalah yang mencegah kamu daripada giamulail. Nasihatnya setan, alaika lailun tawil fargud. Setiap ikatan itu ada bisikan. Masih lama, malamnya masih lama, tidur aja sebentar. Kalau dia bangun pasti itu ada. Inti bangun malam misalnya, pasti ada itu, bisikannya setan. Masih jam berapa ini, tidur aja sedikit. Tambah lagi seperempat jam, setengah jam, nanti baru bangun. Pasti itu. Nah, itu ikatan setan. Tapi kalau kamu nyatakan, kamu baca doa, kamu berzikir, bertasbih kepada Allah, paham ya? Lepas itu ikatan. Kamu sukses dalam ikatan pertama. Duduk kamu. Duduk kamu. Atau mungkin kalau kamu sudah berdiri, pasti ada lagi datang itu. Nanti duduk aja sebentar di kursi. Ya, 10 menit, 5 menit. Kalau itu turuti, 16 tidur deh. Lailun tawil masih lama ini sebetulnya. Inti 10 menit lagi tambah seger ini badannya inti. Dinasihati sama setan, masih lama ini. Urgut, urgut. Kalau kamu langsung wudu. Kalau kamu langsung wudu, lepas ikatan kedua. Sukses yang kedua. Setelah wudu masih dijak keliling kamu sama setan. Jangan langsung sholat, minum kopi dulu. Apalagi ada bantal, ngeleset sebentar, sambil nunggu sebentar, istirahat. Kalau yang dituruti, amblas, gak bisa sholat. Deh. Tapi kalau kamu sholat, Allahu Akbar, hilang itu semuanya, tiga-tiganya. Akhirnya kamu menjadi orang yang munsyari hasadar. Hati kamu lapang, tenang, menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini satu gambaran bahwa setan itu berupaya. Ada waktu sedikit aja. Sebelum kamu melakukan ibadah, itu adalah peluang setan untuk menggagalkan kamu dalam beribadah kepada Allah SWT. Karena itu jangan ngasih peluang. Kapan kamu tadi itu memerangi setan, setan gak dapat peluang. Langsung aja wudu, sholat menghadap kepada arah kiblat, sholat menghadap kepada Allah. Di situ kamu akan menjadi lapang dada kamu. Kenapa? Usahanya setan udah terbendung. Dengan kamu tidak mendengarkan nasihatnya sama sekali. Nasihat kadang-kadang setan tadi itu. Untuk membujuk kamu, nasihat kamu itu masih muda. Kamu jangan begini. Jangan terlalu tegang. Hibur diri kamu. Sebentar aja. Hagirak syekh. Itu. Biasa itu setan. Nah, di sini kamu harus paham. Ini bisikan dari siapa ini. Apa manfaatnya? Apa nilainya? Dapat apa? Nah, karena itu hitung baik-baik. Kalau perlu ente bawa kalkulator pahala. Bukan kalkulator fulus ya. Karena kalau ngomong gini pahalanya seberapa? Enggak ada hasilnya, enggak usah ngomong. Karena kalau nulis ini pahalanya seberapa? Kalau enggak ada hasilnya, enggak usah nulis. Karena mau berjalan ini pahalanya apa? Kalau enggak ada pahalanya, enggak usah jalan. Karena dikatakan wala taktub bikafika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Jangan kamu menulis satu huruf pun kecuali kalau huruf tadi itu membuat kamu bahagia di akhirat. Begitu juga, jangan kamu berkata dengan satu huruf pun kecuali kalau huruf yang kamu ucapkan tadi itu membuat kamu bahagia di akhirat. Jangan melangkahkan, menggeserkan kaki satu langkah pun kecuali langkah kamu membuat kamu bahagia di akhirat. Sehingga kamu terkontrol. Sehingga kamu terkontrol. Jalan-jalan aja di alun-alun. Gak apa-apa supaya kaki kamu lemes. Jalan-jalan di sana ketemu harim, ketemu itu, ketemu ini. Maksiat berapa yang dilakukan nanti? Pergi ke masjid untuk ibadah, sholat, baru jalan. Untuk majelis taklim, baru jalan. Cari rezeki yang halal, baru jalan. Kalau gak ada perlunya, ada apa? Kalau mau jalan-jalan ngelemeskan kaki, muter-muter di rumah kamu. Yang selamat, kenapa harus ke alun-alun, kenapa harus ke taman kota, kenapa harus ke taman safari, nanti ketemu yang macam-macam jadi haram nanti. Nah, di sini kamu harus perhitungkan semuanya, sehingga tidak terjerat dengan jaring setan, dan akhirnya menjadi orang yang menyesal nanti di akhirat. Nah, itu bilang dari hati. بشر فؤادك بالنصيب الوافي من جار بردك واسع الألطاف بشر فؤادك بالنصيب الوافي من جار بردك واسع الألطاف. الواحد الملك العظيم ولو الجنين وشعب من التوحيد كاسا فاعطي وشهاد جمالا اشرق انواره بكل شيء ظاهرا لا خافي. وعلى مناص الجمع متخليان عن كل فان للتفرج لكن والباس رب العرش في أدباره ثوبان من التسليم وفي واستغفر ربك كل هم انه سبحانه البر اللطيف الكافي واساله ان يلبسك ثوب انابتين وهداية وسلامة وعوافي. واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحل بالفضل والإنصاف وعليك بالإخلاص والصدق وبالزهد وجانب منكر وخافي. واستعصب بقوى وكن بهمة وفتوة وأمانة وعفاف وأنيب إلى بر الكرامة والبقاء وعني كل أخي متجافي. والزم كتاب الله واتبع سنتان وكتاب داك الله بالأسلاف أهل المجد لعينه والحاجه وصلوا وتم جواهر الأصداف. راحوا اليقين عن زهور شروب لنا فشراب وطب وذكر بخير سلافي هذا شراب القوم سادتنا وقعد أخطاء طريقتنا أن يقول بخلافي اللهم صل على صلاتنا على سعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت فلا عن ذكرك وذكرك إن محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرت فلا عن ذكرك وذكرك بما علمنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي وكيل قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما يا الله نحظى بالخير ونفع كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت ارحم من تدر بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح أبائي وأخوائي الكرام يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى المعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله أصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان الدين أسأل مخرج الراشد سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدنا الحسن والحسين سيدنا فاطمة الزهراء وخليل وراء وعيش رضا وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين سيدنا الحمزة العباس سيدنا علي بن محمد الباقي عبد الصالح سيدنا موسى الكاظم ثم إلى رسلنا علي والوالدي سيدنا عبد الله أحمد عيسى بن عبيد الله والشيخ الكبير بن الشير وسيد العظم بن عبد محمد محمد عليه من سادتنا الأبي علوي المحبوب علي ويولي وعلى أبي على غيور جميع إخواني وابن علي محمد بن الكبير من قبل الدنيا الحبيب بن رحمة السجاف وزوج الأبرين وكان سكرهم وابن علي بن رحمة علي محمد شهاب الدين بن ملا حبيب عبد الله بن رسول الكبار وابن وابن أبو بكر العدني أما المحضر علي بن عبد الرحمن أحمد رسام بن أبو خيشة بن سالم عبد العزيز بن سالم وسليم وغيرهما ثم إلى عبد الرحمن محمد مولى عرشه ويوسف بن عابد الحزني ثم إلى رقد بن أفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن عرشه الشيخ خليل بن عبد الله باراس ثم إلى رقد بن ربنا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى الشيخ سيد العمودي محمد بن مشيخ عمر بن أخرمة ثم إلى أولياء التسعة ثم إلى رائمة المسيدين وفسر المحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين ثم إلى حبيب أحمد محمد وصاحب الشعب قبل الرشاد وغاة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد احمد بن زين الحبشي احمد بن عمر الهندوان عبد الرحمن بن بقي حسن بن سعد بحر بن ناصر بن خير بن طاهر ثم بن عمر بن يحيى علي بن عبد الله السجاف عمر بن طه الصافي واصولهم وفروعهم ابو بكر بن عبد الله العقص بن المري ابو علي بن محمد بن حسن الحبشي ثم الى روح اولياء تسعه اولياء البلده الحبيب هادي بن صالح بن مسلم علي بن السجاف جميع اخوان الحبيب عبد الله السجاف وفروع السيد وفروع ابراهيم ثم الى روح الشهاده والبنيه من شربها بنيه وثم إلى روح مشعل بخور وكرامة ثم إلى روح إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وتغشاهم برحمة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم يمن علينا من على عباد الصالحين كرم علينا تلمذ كرم عليهم وأتينا من ما أعطاهم ويفتح علينا وعليكم كالعارفين فيكنا وإيكم في الراشدين واجعلنا واياكم من العلماء العاملين ويخرجون بنا شرعبنا ويرجعنا قلوبنا ويصلح قلوبنا ويقضي حوائجنا ومطالبنا ويسر امورنا مع الراحه لقلوبنا السلامه العافيه في ديننا ودنيانا ويزيدنا عليكم السلامه العافيه التامه الظاهره الباطنه العشيه المعنويه بخير البريه فرج عنا عن المسلمين وصلحنا وصلح المسلمين وبنا واهد المسلمين وطوف بنا المسلمين واكفينا واياهم شر الاذيات والبليات والامراض والاسقام والفتن عن ما ظهر من بطن وعلى هدينا كنا صالحه وما نسرف نويناها من قصدوه وسدنا من طلبوتها لابنا والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد أن تفتح لنا الخير وأهلنا الخير وأحفظنا في ديننا ومسلمنا ورجعنا في محنة وفتنة حوش النظار إنك ولي كل خير ومتفضل في خير معك كل خير يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الله يتقبل